الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan pembahasan tentang manasik umrah. Telah dibahas dalam kajian lalu beberapa rangkaian amalan ketika seorang berada di miqat. Di antaranya telah dibahas tentang disunnahkannya untuk mandi ihram, bahwa hukumnya adalah mustahab. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada bi ihlalihi waghtatal, bahwa Zaid bin Thabit melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian yang dikenakannya, kemudian beliau mandi untuk persiapan ihram. Hadis ini sebagai dalil dari fi'il Rasul, amal perbuatannya, bahwa mandi untuk ihram adalah mustahab. Kemudian telah disebutkan pula disunnahkan untuk seorang muhrim mengenakan atau memakai minyak wangi selepas mandi ihram pada badannya. Dalil disunnahkannya amalan ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan juga al-imam Muslim rahimahullah, di mana Aisyah mengatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim ولحله قبل أن يطوف بالبيت. Dahulu aku ketika haji mengoleskan minyak wangi pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ihram, ketika telah mandi sebelum memulai niat dan sebelum mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan Walihillihi qabla ayyakufa bil bait, dan aku juga mengoleskan minyak wangi pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-10 Dzulhijjah, pada saat haji, ketika telah melakukan tahallul awal sebelum melakukan tawaf ifadah, setelah melempar jumratul aqabah, kemudian menyembelih hewan hadiyunya. Nah, ini pembahasan tentang haji, tapi terkait dengan pembahasan kita disunnahkannya memakai minyak wangi dengan dalil yang telah disebutkan. Kemudian telah dibahas pula bahwa kain ihram untuk pria yang berjumlah 2 helai kain, 1 kain untuk izar untuk disarungkan, dan yang satunya lagi untuk ar-rida untuk diselimutkan ke bagian atas tubuh, dililitkan ke bagian atas tubuh ar-rida, disunnah atau disukai, mustahab untuk berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahasanya Rasulullah mengatakan, albisu min thiyabikum al-bayad fainnaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih dari pakaian-pakaian kalian, karena itu adalah sebaik-baik jenis pakaian untuk kalian. Dan dengannya pula kafankan jenazah kalian, yakni dengan kain berwarna putih. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan mustahab, tidak dikatakan wajib, karena telah datang pula hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ya'la bin Umayyah, dari sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud, di mana Ya'la bin Umayyah mengatakan, tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dengan menggunakan al-burd. Burd itu sehelai kain yang bergaris dan berwarna, disebutkan dalam hadis ini berwarna hijau. Berwarna hijau. Dalam keadaan beliau tawaf. Di sini ada dalil bahwa boleh mengenakan kain ihram selain warna putih, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang afdal adalah berwarna putih, yang lebih utama, karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian beberapa amalan yang dilakukan saat di miqat. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh di saat prosesi umroh selesai meniatkan untuk memulai manasik, telah melakukan al-ihlal dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, di tengah perjalanan dia mengganti kain ihram. Mengganti kain ihram, mungkin karena kain ihram yang dia pakai atau dia kenakan itu terkenai keringat. Boleh enggak diganti dengan kain ihram lain? Jawabannya boleh. Enggak ada masalah. Selama kain ihram tersebut tidak terkenai minyak wangi. Bolehkah dicuci? Jawabannya boleh. Selama dihindarkan menggunakan pewangi. Dihindarkan untuk menggunakan pewangi. Dicuci dengan air tanpa sabun itu lebih baik. Jika memang terkenai benda kotor, apalagi benda najis. Dengan ini telah tersebutkan global amalan saat di miqat. Kita akan beranjak ke amalan berikutnya, yaitu ketika seorang mu'tamir atau seorang haj, seorang yang sedang umrah atau haji, telah mulai memasuki al-masjidil haram. Yang pertama, seorang mu'tamir boleh memasuki al-masjidil haram dari pintu mana saja yang mudah baginya. Tidak ada tuntunan harus dari pintu tertentu. Boleh, terkhusus di zaman seperti ini. Tidak semudah dahulu. Karena boleh jadi seorang tinggal di sebuah hotel yang posisinya dari arah timur. Atau mungkin dari arah barat, selatan atau utara, sehingga dia pilih pintu masuk ke Masjidil Haram yang termudah baginya. Kemudian ketika mulai akan memasuki bangunan masjid Al-Masjidil Haram, disunnahkan tentunya untuk membaca doa masuk masjid. Bagi yang hafal berbagai jenis doa, boleh dia lakukan hal itu, dimulai dengan salawat dan salam. Salawat dan salam untuk masuk ke masjid. Bahkan Al-Imam Al-Albani mentarjih bahwa mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika akan masuk masjid, masjid manapun, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana pernah kita bahas dalam kajian Ahkamul Masajid. Semoga nanti kita diberi taufik untuk bisa melanjutkannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian boleh setelah itu mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau dia dahului dengan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Dari beberapa bentuk doa masuk masjid. Kapan dimulai doa ini? Masjidil Haram tentunya dimulai dari pelataran ya, yang cukup luas pelatarannya. Sebelum kita sampai pada bangunan masjid. Dari mana dimulainya doa ini dibaca? Yaitu ketika akan masuk bangunan masjid. Ketika akan masuk bangunan Al-Masjidil Haram. Dengan dimulai dengan kaki kanan. Barakallahu fikum. Kemudian dia berjalan menuju ke arah Ka'bah. Saat pandangan pertama dia melihat Ka'bah, disunnahkan untuk membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Doa ini walaupun tidak secara langsung warid atau datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, tapi ini dilakukan oleh khalifah yang kedua dari Al-Khulafa'ur Rashidun, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Maka para ulama menyatakan mustahab mengikuti tentunya sunnah Khulafa'ur Rashidun untuk mengucapkan doa ini ketika melihat Al-Ka'bah. Terus dia berjalan sampai mendekati Ka'bah dan melakukan persiapan untuk tawaf. Sebelum dia memulai tawaf, dia mulai melakukan al-ittiba'. Al-ittiba' yaitu melilitkan kain ihram bagian atas ke arah pundak sebelah kiri, melewati ketiak kanan, dan membiarkan pundak kanan terbuka. Membiarkan terbuka pundak kanan. Jadi kain ihram itu dililitkan, diselempangkan semuanya di pundak bagian kiri dengan melewatkan ar-rida atau kain ihram dari arah kanan melewati ketiaknya. Itu dinamakan amalan ini al-ittiba', yang tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu na'am, atau hadis na'am Ya'la bin Umayyah, bahwa beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tafa muttabi'an bi burdin akhbar. Muttabi'an yakni melakukan ittiba'. Apa itu ittiba' yang tadi telah didefinisikan, yaitu melilitkan kain ihram bagian atas atau ar-rida ke pundak bagian kiri, semuanya berjumpa di pundak sebelah kiri dan melewatkannya di ketiak sebelah kanan hingga pundak kanan tetap terbuka. Ini ketika mendekat ke Hajarul Aswad. Karena tawaf akan dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad. Tawaf akan dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad. Saat sudah akan mendekat, jadi tidak dari mulai dari mana? Miqat, sudah melakukan ittiba'. Banyak jamaah umrah yang sudah melakukan ittiba' mulai dari miqat. Ini menyelisih sunnah Nabi. Pada saat di miqat, Rasulullah menggunakan rida itu sebagaimana biasanya, menutupkannya ke pundak kanan dan pundak kirinya. Kapan al-ittiba' mulai dilakukan? Saat akan memulai tawaf. Nah, ketika selesai tawaf 7 putaran, maka berakhir pula amalan al-ittiba'. Dikembalikan lagi posisinya seperti semula. Seperti layaknya orang memakai ar-rida. Sehingga ketika dia akan melakukan sholat 2 rakaat, sebagaimana nanti akan dijelaskan, pasca tawaf dalam keadaan pundaknya sudah tertutup. Kita akan menyaksikan banyak jamaah umrah yang lalai tentang ilmu permasalahan ini. Yang tadi telah disebutkan, banyak dari mereka sudah melakukan ittiba' sejak masih di miqat. Ini menyelisih sunnah Nabi. Nabi tidak melakukan itu. Kedua, ketika bahwa ittiba' itu dilakukan hanya dalam proses tawaf 7 putaran. Ketika berakhir pada putaran ke-7, dikembalikan lagi pada posisi semula, menutupi kedua pundaknya yang kanan dan yang kiri. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat pasca tawaf. Bahkan jamaah umrah itu sholat dalam keadaan masih posisi ittiba' muttabi'an. Ini juga menyelisihi hadis tentang sholat La yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi syai. Janganlah salat di antara kalian dalam keadaan tidak ada sehelai kain pun di atas pundaknya. Nah. Kemudian di saat sa'i pun demikian. Masih dalam posisi muttabi'an, melakukan ittiba'. Sampai selesainya sa'i. Jadi mulai dari miqat sampai tahallul dalam keadaan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya nikmat ilmu bisa menjalankan ibadah di atas teladan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dari jamaah umrah atau para pembina dan pembimbing umrah dari travel-travel umrah yang ada meremehkan masalah-masalah sunnah seperti ini. Mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin dia tahu bahwa Rasulullah melakukan itu tapi dianggap enggak ada masalah, enggak wajib, bebas. Tidak demikian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian. Nah. Kemudian dia terus berposisi pada arah Al-Hajarul Aswad untuk memulai tawaf. Lebih baik tentunya, lebih utama apabila dia ketika akan memulai tawaf mampu mencium Al-Hajarul Aswad atau mengecup Al-Hajarul Aswad. Baru setelah itu tawaf. Namun praktek selama ini sulit. Kalau tidak memungkinkan untuk mencium Hajarul Aswad, maka disunnahkan untuk mengisyaratkan dengan lambaian tangan. Atau sebelum itu, disunnahkan untuk menyentuhnya. Karena berebut, mencium kadang-kadang berbahaya, resiko. Terkhusus kita orang-orang Indonesia yang postur tubuhnya relatif lebih kecil dibandingkan orang atau orang-orang dari daerah lain, membahayakan dirinya. Dan sering repot, kadang-kadang sebagian orang membawa ibunya yang sudah sepuh atau ayahnya yang sudah sepuh, sehingga tidak mungkin melakukan hal itu. Maka disunnahkan dia menyentuh dengan tangannya atau dengan tongkatnya, kemudian mengecup tangannya tersebut atau tongkatnya tadi. Kalau tidak mampu, dan ini yang sering, maka yang kedua juga tidak mampu, menyentuh saja dia tidak mampu, maka cukup dengan melambaikan tangan isyarat tanpa mengecup tangannya. Tanpa mengecup tangannya. Ini penting untuk diingatkan. Terkhusus seorang mu'tamir atau haj akan menyaksikan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan manusia yang melakukan tawaf, mereka melambaikan tangan sambil mengecupnya begini. Ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringnya dengan perasaan dia melakukan itu, bukan dengan ilmu atau dengan taklid, mengkiaskan amalan ini dengan menyentuh atau mencium langsung Hajarul Aswad. Sementara Nabi tidak mengajarkan yang seperti itu. Maka cukup dengan melambaikan tangan ketika akan memulai tawaf seraya mengucapkan Allahu Akbar. Boleh ditambah dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar. Karena ucapan ini datang secara mauquf dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu nas yang sahih, yang marfu'. Sebagian ulama membolehkan untuk ditambah dengan Bismillah Allahu Akbar. Melambaikan tangan pada posisi Al-Hajarul Aswad tanpa mengecupnya. Kemudian memulai putaran pertama. Tawaf. Memulai putaran pertama, tawaf. Penting untuk diketahui bahwa tawaf harus posisinya di luar Hijr Ismail. Setelah Hajarul Aswad, enggak lama di sini ada Hijr Ismail. Putaran yang dimaksud adalah di luar Hijr Ismail. Jadi kalau Hijr Ismail posisinya di sini, maka dia harus keluar. Tidak boleh begini. Kenapa? Karena Hijr Ismail minal Ka'bah. Bagian daripada bangunan Ka'bah. Sehingga tawaf itu harus dilakukan memutari atau di luar Hijr Ismail. Barang siapa yang melakukan tawafnya salah satu dari 7 putaran itu pada Hijr Ismail, maka terhitung kurang. Dia harus melengkapinya. Kalau tetap tidak dipedulikan, maka tidak sah tawafnya. Tidak sah tawaf yang dilakukannya. Begitu dia terus berjalan pada putaran pertama tadi, sebelum Hajarul Aswad, ada rukun yang dinamakan dengan Ar-Rukunul Yamani. Disunnahkan pada Rukunul Yamani ini untuk menyentuhnya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak diisyaratkan untuk melambaikan tangan. Tidak disunnahkan untuk mengisyaratkan dengan lambaian tangan. Tidak seperti Hajarul Aswad. Tapi dia lewat saja, melewati Ar-Rukun Al-Yamani. Disebut Ar-Rukun Al-Yamani karena memang arahnya ke arah Yaman. Lawannya disebut Ar-Rukun Asy-Syami. Rukun yang mengarah kepada Syam. Rukun di sini maksudnya pojokan, ya, bangunan ini. Ini rukun. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika melewati Ar-Rukun Al-Yamani, maka disunnahkan untuk menyentuhnya jika mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak disunnahkan untuk melambaikan tangan kita. Tidak apalagi mengecupnya. Nah. Kemudian, ketika kita melakukan lambaian tangan ke Al-Hajarul Aswad, baik yang pertama, yang kedua, sampai yang ketujuh, diusahakan badan kita itu menghadap ke Hajarul Aswad. Jadi tidak hanya begini, tapi dia menghadap ke Al-Hajarul Aswad. Nah, jika kondisi memungkinkan. Nah, karena demikian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Umar Ibn Al-Khattab untuk mengucapkan Allahu Akbar seraya menghadap ke arah Al-Hajarul Aswad. Sebelum kita menuntaskan putaran pertama, saat selesai melewati Ar-Rukunul Yamani, pada posisi antara dua rukun ini tadi, Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, disunnahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekali. Tidak dua atau tiga. Hal ini penting untuk diingat. Karena di saat kita berada di putaran tawaf, seorang kadang-kadang lalai dan terprovokasi oleh lingkungan. Lingkungan yakni orang-orang yang sedang tawaf. Seperti tadi melambaikan tangan. Ada yang tidak cukup hanya dengan tangan satu, ada yang dengan tangan dua begini. Akhirnya dia melihat ikut-ikutan juga begini. Ya, ikut-ikutan melambaikan dengan dua tangan padahal cukup dengan satu tangan. Yang kedua, dia akan menyaksikan orang-orang pada mengecupi tangannya. Begini, terprovokasi juga, ikut-ikutan juga. Padahal sunnahnya tidak demikian. Begitu juga ketika membaca ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Perjalanan antara Rukun Yamani sampai Hajarul Aswad mencukupkan atau cukup bagi kita untuk membaca sampai 3 atau 5 kali Rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi saat penuh. Bisa sampai 10 kali kita membacanya. Karena ini perjalanan cukup memakan waktu. Kita tahu bahwa sunnahnya hanya dibaca sekali. Tapi subhanallah, kadang-kadang kita mendengar dari sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan atau belakang, membaca ayat ini berulang kali. Berulang kali, bahkan ada yang dengan suara jama'i, rombongan, terkhusus orang-orang Indonesia. Membacanya lebih dari itu, akhirnya kalau kita tidak terbimbing dengan bimbingan sunnah, akan terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, ini penting untuk diketahui, dengan itu selesailah putaran pertama. Ketika akan memulai putaran kedua, kita mengulangi lagi dengan melambaikan tangan ke arah Hajarul Aswad, menghadapkan badan kita ke Hajarul Aswad, dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Saya secara pribadi lebih memilih mencukupkan dengan ucapan Allahu Akbar. Dimulailah putaran kedua. Diulangi persis seperti putaran pertama tadi. Ketika sampai posisi Hijrul Aswad atau Hijr Ismail, dia harus melewati arah luarnya. Jangan masuk di sela-sela itu. Kemudian ketika sampai di Rukun Yamani, tanpa melambaikan tangan, dan setelah itu mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu selesai putaran kedua, mulai putaran ketiga, sama. Salah satu sunnah dalam tawaf adalah melakukan ar-ramal. Ar-ramal adalah berjalan cepat dengan langkah-langkah yang kecil. Berjalan bukan lari. Cepat dengan langkah kecil. Ini namanya ar-ramal. Dilakukan pada 3 putaran pertama. Sekali lagi, dilakukan hanya pada 3 putaran pertama. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh berjalan biasa. Ar-ramal yaitu sur'atul mashi ma'a taqarubi al-khuta. Jalan yang cepat dengan langkah yang pendek. Selama 3 putaran pertama. Selesai dari itu, yang keempat hingga ketujuh tidak dilakukan ar-ramal, cukup dengan berjalan. Jangan sekali lagi terprovokasi. Ada orang yang melakukan ar-ramal dari awal hingga akhir. Sehingga pada putaran ketiga selesai, dengan itu kembali berjalan normal. Hal ini dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ar-ramal ini hanya khusus amalan pria saja. Tidak untuk an-nisa. Ar-ramal hanya amalan khusus bagi kaum pria tanpa wanita. Sehingga bagi yang membawa ibu atau istri atau bibinya atau siapanya, silakan dia melakukan ar-ramal, tapi ibu dia atau bibi dan istrinya berjalan normal. Nah, barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.